dihafalkan, dihafalkan. Nah, hanya sebatas dengarkan ad-dalil ala anna al-qira'ah la budda ay wafik li qira'ah al-ma'ala ay yatasil sanaduhu an-nabi sallallahu alaihi wasallam, harus bersambung sanaknya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dalil Abdurrahman Sahar Adi Thuman Nabi Ahmad Rawah Ad-Dalil Thani Nabi Thumam Hadi Thuman Rawahu Bukhari Muslim. Maratib al-qira'ah bab 5. Terjadi perselisihan di kalangan ahlul ilm. Sebagian menyebutkan 3, sebagian menyebutkan 4. Yang 4 menambah 1 lagi, yaitu at-tahqiq. At-tahqiq yaitu qira'ah ketika dalam sistem pengajaran, dalam sistem pengajaran, ini namanya tahqiq. Jadi kita membaca A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Jami'an. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya, lebih pelan lagi daripada tertil. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya, sedemikian ini jarang dipakai dalam salat. Nah, salawat. Dalam sistem pengajaran. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Terakhirnya juga 6. Kemudian jelas, betul-betul jelas. Dengan suara yang lantang. Kalau kita pakai semacam ini dalam sholat, mungkin enggak sampai setengah juz sudah kewalahan kita. Nah, dengan suara yang demikian, dengan mat-mat yang cukup panjang, ini namanya at-tahqiq dalam sistem pengajaran. Yang kedua, tartil. Ini di sini syarat nomor 1. Sekali adalah perselisihan. Kedua, lebih pelan lagi. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Amin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ini lebih parah lagi dari at-tahqiq. lebih pelan dari tahqiq. Biasa kita pakai dalam as-salawat atau dalam qiraah adiyah. Naam. Nah, lebih cepat, cepat sedikit. Kemudian yang kedua at-tadwir, lebih cepat lagi dari at-tartil, antara hadr dan at-tartil. Alhamdulillahi rabbil alamin. Amin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yawmiddin. Maliki yawmiddin. Nah. Semacam ini. Wa at-tadwir. Kemudian hadar dengan cepat, paling cepat. Alhamdulillahi rabbil alamin, ar-Rahmanir Rahim, maliki yawmiddin, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Hadha hadar. Coba dibaca. Dalam satu nafas. Ayo, mulai. Ayo dimulai. Jangan hanya ambil nafas saja. Dalam satu nafas. Ayo mulai. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Kemudian sesuainya al-hadar itu dengan dua harakat di mad, ad, di sukun. Waladdallin. Sudah begitu. Akan tapi boleh juga kita pakai empat atau dua atau enam. Tapi al-ghalib ketika membaca al-hadar nanti man ad sukun dibaca dua. Alhamdulillahi rabbil alamin, ar-Rahmanir Rahim, maliki yawmiddin, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim. Hakala. Tetap menjaga na'am ahkam at-tajwid walaupun dengan cepat. Walaupun dengan cepat. Khulasah maratib, maratib at-tilawah ada berapa? Sebagian mengatakan tiga, sebagian dua, sebagian empat. Sebutkan yang empat. Ayo. Al-hadir at-tahqiq inda as-siddiq. Ketika dengan sangat pelan terutama dalam jadi sangat tambahan sangat. Kalau di sini kan membaca Al-Quran dengan pelan dan tenang. Nah, ini tertil. Kalau at-tahqiq itu sangat pelan, terutama dalam dalam sistem belajar mengajar. Nah, wat tertil. Nah, setelah memahami, demikian juga at-tahqiq juga dalam memahami juga. Wat tadwir. Andak salam. Antara hadar dan tartil. Wal hadar. Muin. Tanda jihad. Jangan cepat, namun harus tetap menjaga ahkam tajwid. Tetap menjaga ahkam tajwid. Nah, bab ke-6, ma'ruf hukum belajar tajwid fardu kifai. Ma mana fard kifai? Ya yarham. Naam, idza qama bihi al-ba'd saqata 'anil akharin. Kalau ada sebagian sudah melakukan, maka yang lainnya gugur. Naam, tanggungannya atau tidak melakukan dosa. Walakin as walakin ma kalau enggak ada yang melakukan, enggak saya. Nah, ya sam. Nah, kul muslimin. Au kul muslimin athimun. Jadi semua kaum muslimin kalau enggak ada yang belajar ilmu tajwid, dosa semua. Nah, kenapa kok fardu kifayah? Kan di sana ada sebagian orang yang belajar secara langsung, tidak tahu ini ikhfa, tidak tahu gunnah, tidak tahu madlin wa lakfa syafawi wa mad'aris sukun wa kada. Akadami mereka juga punya bacaan yang sangat bagus, terutama orang-orang yang buta. Maka di sana ada lomba qiraat Al-Qur'an bagi orang-orang yang buta. Bacaannya juga cukup bagus. Nah, mereka bacaan juga cukup bagus. Nah, mereka enggak tahu, banyak yang enggak tahu tentang ahkam atau tajwid. Baik. Adapun membaca ma'ruf, kalau membaca dengan tajwid itu fardu ain, fardu ain. Ma mana fardu aini, wajibun aini indah ya Ismail. Ya Umar. Kalau enggak bahasa Arab, bahasa Indonesia, apa pengertian fardu ain? Anda ya ridho. Bagaimana? Ya Hamzah. Anda ya Rahman. Ma yajib ala kulli mukallaf. Wajiban bagi seorang yang mukallaf, semua orang yang mukallaf. Keluar di sini orang-orang yang masih belum baligh. Keluar juga orang-orang yang gila. Nah, mereka tidak punya kewajiban. Harus ada mukallaf. Orang-orang yang belum baligh dan orang-orang yang gila. Nah, mereka tidak ada kewajiban. Saya juga ada kaitan muslim, tambahan lagi muslim. Ma yajib ala kulli muslimin mukallafin. Tambahi situ. Ada yang bilang begitu. Taib. Kalau tidak memakai ilmu tajwid dalam bacanya, maka berdosa. Berdosa semuanya. Ad-dalil ala hadza waratil Qur'ana tartila. Aidan alladziina aatainahumul kitaab yatluunahu haqqa tilawatihi. Aidan waratilna tartila. Naam. Kemudian minas sunnah pada halaman 35. Su'ila Anas kaifa kanat qira'atun Nabi sallallahu alaihi wasallam, faqala kanat maddan. Thumma qara bismillahirrahmanirrahim yamuddu bismillah, bismillah wa yamuddu birrahman wa yamuddu birrahim. Nah. Memanjangkan bismillah kemudian ar-rahman dan ar-rahim. Dan banyak orang membaca bismillahirrahmanirrahim, bismillahirrahmanirrahim tanpa mad. Jadi ingkari walaupun enggak merubah bismillahirrahmanirrahim. Nah. Tapi diingkari. Kemudian ini bukan bacaan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Selanjutnya, kenapa para sahabat yang mereka sudah mahir dalam lughah Arabiyyah, mereka diperintahkan pula untuk belajar kepada para sahabat Nabi yang senior. Istaqri'u Al-Quran min Arba'ah min Abdullah bin Mas'ud fabada abihi. Dimulai dengan Abdullah bin Mas'ud. Salim maula Abi Hudzaifah dan Salim maula Hudzaifah Abi Hudzaifah. Ubay bin Ka'ab wa Mu'adh bin Jabal. Abdullah bin Mas'ud. Man arada ay yaqra' al-Qur'an ghaddan kama unzil falyaqra' ala ibn ummi Abd. Nah, dinisbahkan kepada ibunya ibn ummi Abd. Bapaknya, anaknya Abd. Nah, disebah kepada ibunya Abdullah ibn Mas'ud. Dari sini kita bisa ambil boleh jadi bapak, jadi anak, ibu. Nah, ibu. Sebagaimana orang-orang yang berbuat zina, walaupun zina dengan fulan, namanya fulan jelas. Misalnya Rahmat, misalnya zina fulan Rahmat dengan perempuan. Nah, jelas namanya juga Zulaiha misalnya. Rahmat dengan Zulaiha hamil dalam perzinaan ini, hamil duluan sebelum nikah secara syar'i. Maka anak, misalnya anaknya namanya Ahmad, tidak boleh nisbahnya Ahmad bin Rahmat, tidak boleh. Harus Ahmad siapa? Nah, boleh bin, bint, boleh bin Zulaikha, tidak boleh dinisbahkan kepada bapaknya sendiri walaupun dia yang zinai, apalagi yang rombongan. Nah, rombongan perempuan satu dikeroyok 10 orang, tidak boleh. Misalkan Ahmad bin Karto bin Suwiryo bin Zarno bin macam-macam, enggak boleh. Nah, sekarang kan begitu modelnya, ya enggak? Jadi modelnya kembali kepada zaman jahiliyah, perempuan satu dihamili oleh puluhan atau bahkan satu kampung. Nah, bahkan di sana ada tradisi ketika seseorang ingin mendapatkan anak yang jenius, setelah selesai iddah, misalkan selesai melahirkan, disuruh tinggal di tempat fulan yang jenius, otak yang bagus misalnya, tinggal sampai hamil. Kalau hamil sudah nanti dikembalikan. Nah, seperti menyewa kambing. Nah, kambing. Nah, ini banyak terjadi. Sekali lagi, nisbah zina itu dinisbahkan kepada ibunya. Nah, walaupun yang menzinai bapaknya sendiri, walaupun nanti terjadi pernikahan yang secara syar'i selesai, bahkan setelah hamil nanti bapaknya yang rahmat tadi menikahi, tetap nisbahnya kepada ibunya. Dan ini tidak mendapatkan warisan, tidak warisan kecuali dari ibunya. Ya, antum lihat bagaimana masyarakat sekarang. Masyarakat banyak yang mereka LKMD, lamaran keri, metenge DC, atau mana DC, lamaran ini belakangan, hamil duluan. Nah, ini sebanyak kepada siapa? Kepada ibunya. Kemudian tidak mendapatkan warisan. Nah, dari bapaknya. Kalau terjadi pernikahan. Taib. As-sahabah yang mereka jelas-jelas memakai lughah yang paling bagus, lughah Quraisy. Naam. Al-Tamim dan lain sebagainya, masih disuruh untuk belajar kepada para sahabah yang senior. Apalagi kita yang jauh dari lughah Arabiyah. Demikian juga bahasa Arab yang sudah dirusak. Naam. Dirusak oleh orang kufar atas nama ejaan yang disempurnakan. Atas nama ejaan yang disempurnakan. Ini sebenarnya merusak bahasa Arab yang sudah ada. Nah, merusak bahasa Arab yang sudah ada. Baik. Yang ketiga, ketika Ibnu Mas'ud menuntun seorang untuk membaca Al-Quran, innamas shadaqatul fuqara wal masakin wal amilin 'alaiha. Baca dengan pendek, maka langsung diingkari. Ingkari oleh Abdullah Ibn Mas'ud. Ma hakadha akra'ani Rasulullah SAW. Bukan begini Rasulullah SAW. Nah, berikan bacaan kepada kepadaku, menalkankan kepadaku. Bukan begini. Kemudian kaifa kana akra'aka ya Abdurrahman? Faqara'a innamas shadaqatu lil fuqara'i wal masakin. Walaupun di sini innamas shadaqatu lil fuqara'i wal masakin dibaca dua harakat, tidak merubah arti, ya enggak? Tapi kenapa diingkari? Karena tidak dari Nabi SAW. Nah, bukan dari Nabi SAW. Ya, walaupun dengan hadar harus dijaga. Wajib al-mutasil, jangan sampai dibaca dua halakat, karena di sana tidak ada. Ini wajib, artinya kesepakatan di situ. Tidak ada yang baca dua halakat. Fum. Banyak teman-teman yang ketika baca hadar ditinggalkan mat wajib. Kalau mat jais masih saya kortingan, tapi banyak juga ya teman-teman karena waktu yang sangat mepet membaca mat wajib al-mutasil dengan dua halakat, tidak sepantasnya semacam ini. Karena bukan tuntunan Nabi SAW. Nah, kalau majais al-mufasil banyak perselisihan, walaupun kesalahan-kesalahan yang kecil. Karena di sana ada kiraah-kiraah. Dikiraah qalun fi badir riwayah. Kiraah ibn kathir. Nah, kemudian yang ketiga, ijma qurra tentang wajibnya ilmu tajwid. Walaupun di sana ada sebagian yang menyanggah ini, yang menyanggah semacam ini. Akan tetapi sanggahan yang tidak benar. Sanggahan yang tidak benar. Kemudian kita lihat di sini fatwa dari para a'immah tentang wajibnya membaca Al-Quran dengan tajwid. Fatwa Ibnu Al-Jazari tidak diragukan lagi bahwa mereka itu beribadah dalam upaya memahami Al-Quran dan menegakkan ketentuan-ketentuannya, beribadah dalam pembenaran lafad-lafadnya, menegakkan huruf yang sesuai dengan sifat dari ulama qura yang sampai kepada kita, kepada Nabi SAW, dari Nabi sampai kepada kita. Nah, kemudian fatwa Syekhul Islam Taimiyah sudah kita baca berkali-kali. Nah, adapun yang orang yang keliru, yang kelirunya itu tersembunyi kecil dan mungkin mencakup qiraat yang lainnya, dan ada segi bacaan di dalamnya, nah, maka dia tidak batal salatnya. Nah, seperti membaca ihdinas sirata, ihdinas sirata, ihdinas sirata. Al-biyut, al-buyut. Qala kul tabayyanu fatathabbatu yahsibun, yahsabun. Nah, yadzakkarun, yadzakkarun. Nah, yakdzibun, yukadzibun. Al-ard, al-ard, al-ard. Semuanya ada bacaan. Maka dia tidak batal sholatnya dan tidak boleh sholat di belakangnya seperti orang yang baca sirata dengan sin. Nah, orang semacam ini tidak sepantasnya untuk menjadi imam, tidak sepantasnya. Boleh jadi imam, boleh. Akan tidak sepantasnya untuk jadi imam. Kalau di sana ada orang yang tidak salah dalam khafi, nah, itu yang didahulukan. Itu yang didahulukan. Baik. Bukan sebagaimana pemahaman sebagian teman bahwasanya saya tidak apa membolehkan untuk sholat di belakang orang yang salah dalam Al-Fatihah. Bahkan di sana Imam Bukhari menyebutkan ma'ubari sallaitu khalfa rafidi au yahudi an nasrani. Ma'ubari, saya tidak peduli sholat di belakang orang rafidi ataupun majusi atau nasrani. Yang penting sholat di depannya sudah selesai, sudah. Ada imam, kemudian kita masuk masjid di situ ada imam, sudah kita sholat di belakangnya. Tidak perlu kita tanya apa dia mazhabnya. Nah, apakah dia Kristen? Tidak perlu, sudah kita sholat sudah. Kita sholat di belakangnya. Sana ada hadis. Naam. Fa in asabu falakum walahum. Kalau imamnya itu benar, naam, kalian dapat pahala, mereka juga dapat pahala imamnya tadi, para imam tadi. Fa in akhta'u falakum wa alaihim. Kalau berimam salah, kalian dapat pahala, imamnya yang dapat dosa. Imamnya Kristen, sudah Kristen, nanti dia yang berdosa, kita tetap dapat pahala. Tidak perlu ditanyakan, termasuk menanyakan iba mazhabnya ini apa, imamnya apa, ini termasuk bid'ah. Sehingga setelah diberitahu nanti, diberitahu nanti meninggalkan salat jamaah, kecuali kalau imamnya jelas-jelas kafir. Farq baina al-qaul awal. Nah, dia lo nggak diketahui majhul di sini, kalian sholat di belakangnya. Tapi kalau jelas-jelas kafir, tidak boleh kalian sholat di belakangnya. Nah, di anna imamah kafirah la tasih, karena imamah jadi imam kafirah atau kepemimpinan kafirah itu tidak sah. Farq baina hadza wa hadza. Kalau kita tidak ketahui dia kafir atau tidak, nah, sudah kita salat di belakangnya. Jika sudah pasti di situ, nah, tidak boleh salat, nah, di belakangnya. Dan fatwa Syekh Nasiruddin Albani ketika ditanya tentang perkataan Ibnul Jazari seperti atas, maka beliau mengatakan kalau yang dimaksud itu sifat bacaannya di mana Al-Qur'an itu turun dengan memakai tajwid dengan tartil, maka itu benar. Sifat dengan tartil dan memakai tajwid benar. Tapi kalau yang dimaksud cuma lafaz huruf cuma lafaz. Nah, lafaz-lafaznya tapi tidak memakai ikajah tajwidiyah. Seperti dzalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin, lafadznya alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimuna shalata, ini lafadznya. Di sana ada ahkam, ahkam ada ghamul gunnah. Kalau kita baca wa mimma razaqnahum, razaqnam tidak pakai kaidah tajwidiyah ya. Wa mimma tidak pakai gunnah. Lafaznya jelas tapi tidak pakai kaidah tajwidiyah. Maka ini yang enggak benar. Waladdallin, waladdallin lafaz jelas. Nah, tapi kaidah tajwidiyah tidak demikian. Harus dibaca 6 harakat. Nah, kalau dimaksud dengan lafadznya saja itu enggak benar. Nah, tapi ini maksud dengan sifat, kemudian huruf, kemudian tajwid juga, maka itu yang benar. Ini pendapat Syekh Al-Albani. Maka di akhir hayatnya Syekh Al-Albani merasa menyesal. Kenapa? Ketika beliau dalam keadaan sakit, kenapa? Nah, sudah punya ilmu banyaknya, kenapa saya belum sempat untuk belajar qiraah sab'ah? Qiraah sab'ah dan terjemahnya disebutkan di situ. Beliau menyesal kenapa saya belum belajar. Nah, lan qiraah sab'ah Mbak Syekh Al-Albani. Namun Syekhul Islam Taimiyah mahir. Syekhul Islam Taimiyah mahir. Kemudian juga Abu Amr Al-Basri itu Sunni juga. Nah, para qurra' al-muqaddimin banyak dari Ahlussunnah wal Jamaah. Kemudian fatwa Syekh Makki An-Nasr. Nah, dari Mekah. Kita juga tidak banyak tahu tentang buku beliau ini. Beliau dari Nihayah wal Mufid. Nah, telah sepakat seluruh umat yang terbebas dari kesalahan tentang wajibnya tajwid mulai zaman Nabi SAW sampai zaman sekarang ini, dan tidak ada seorang pun yang menyelisih pendapat ini. Nah, yang jelas di sana ada yang menyelisih seperti yang mengarang As-Sarim Al-Munki Firat Al-Subuki. Nah, termasuk yang apa menyelisih, tapi yang jelas al-qurra al-muqaddimin sepakat mereka. Nah, tidak ada yang menyelisih. Misalnya juga Syekh Ahmad. Nah, Ahmad hafizahullah, beliau juga berfatwa nah tidak harus dengan tajwid. Tapi sekali lagi dia bukan sebagai qurra yang qari yang terkenal sebagaimana mereka yang menjadi imam di Dammat. Beliau senang sekali dengan saya, sering saya ingatkan kesalahan beliau mengucapkan terima kasih. Makanya sangat dekat sekali beliau dengan saya. Dekat luar biasa. Nah, bahkan ketika saya pamitan, beliau meneteskan air mata. Nah, Syekh Ahmad Al-Sawabi bahkan memberikan bantuan buku yang cukup banyak. Nah, Syekh Ahmad Al-Sawabi hatinya lembut. Nah, hatinya sangat lembut. Beliau sebelum datangnya Syekh Ahmad zaman Syekh Mubil, dia sendiri yang imami ya pada salat tarawih. Nah, sangat kuat. Dan dia tidak bisa minum manis-manisan. Nah, dia punya penyakit. Tapi sangat kuat. Nah, ini mungkin karena kesibukan yang ada. Nah, sekarang banyak kesibukan, banyak sana sini, jadi mas'ul yang ada, jadi yang mengurusi istilahnya mudir sana itu ya ini Syekh Ahmad, Syekh mudirnya. Sebenarnya mudir tidak harus Syekhnya, karena Syekh di sana Syekh yang paling utama Syekh Ayah, tapi mudirnya Syekh Ahmad yang mengurusi segala yang ada di ma'had, mulai pembelanjaan kemudian pembangunan dan sebagainya. Itu Syekh Ahmad Sawabi yang terakhir menikah dengan istri dari Syekh Mukbil. Nah, Ummu Salamah. Habis waktunya. Ada pertanyaan? Anaknya dari satu istri, 16 anaknya. Anak istri pertama. Yang kedua belum punya, yang ketiga juga belum punya. Nah. Pertanyaan? Tapi enggak ada karena sudah sering kali-kali. Nah, launa subhanahu.